uhibbu salihin, saya mencintai orang soleh. Walastu minhum, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Ibu bapak, mahabbah atau rasa cinta adalah merupakan, iki sone ngopo kok ilang suarane iki. Cek cek cek cek. Beli bakwan di desa pojok, kiainya tampan, sonnya bosok. Malah diutak atik wae. Rasa cinta atau mahabbah itu pernah diusung oleh tokoh sufi perempuan. Namanya siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah, beliau mengajarkan kepada kita supaya melakukan segala sesuatu atas nama cinta. Ibu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Aku tahu ngerasake soalnya. Rasa cinta inilah kemudian yang menjadikan Nahdlatul Ulama menjadi organisasi terbesar, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Organisasi masyarakat yang jumlah pengikutnya paling banyak di dunia itu adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama bisa besar? Karena kecintaan kita kepada para kiai, karena kecintaan kita kepada para ulama. Dan ketika berbicara NU, tentunya di dalamnya kita mendapatkan kiai-kiai dan ulama-ulama yang luar biasa. Zaman boleh berganti, tahun boleh berganti, tapi kiai NU datang silih berganti mewarnai negara NKRI. Makanya saya sering kalau ketemu kawan-kawan saya di Jakarta, Gus, Mbok Gus Miftah itu gak usah terlalu menampakkan NU-nya, supaya orang-orang di luar NU juga nyaman ngundang ngaji Gus Miftah. Saya bilang, kalau orang-orang itu mau ngundang ngaji saya, tidak mau melihat NU saya, ya sudah gak usah ngundang saya ngaji. Sehingga seolah-olah pengen memisahkan antara Gus Miftah dengan NU. Padahal mohon maaf, saya bangga dengan NU. Aku sing gantenge bangga karo NU, masa kowe sing merongos ora bangga. Iki sapa kok lemu men? Watenge jijiki Pak Lurah. Gak apa-apa Pak Lurah, kalau dibilang dasar gemuk kamu jawab, ora apa-apa, aku lemu mergo mangan sego, daripada awakmu kuru, gaweane mangan konco, lah. Enten sing ngoten niku. Wong ya teko. Jangan dipisahkan antara saya dengan NU. Maka ketika saya banyak tawaran televisi macam-macam di Jakarta, kalau Gus Miftah tidak menampakkan identitas ke NU-annya, maka Gus Miftah bisa kemana-mana, saya juga bisa kemana-mana atas nama NU. Kenapa saya mencintai Nahdlatul Ulama? Karena di sinilah saya diajarkan untuk menjadi orang Islam yang wasatiyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah. Maka Islamnya orang NU adalah Islam yang wasatiyah, yang mengajarkan tasamuh, toleransi. Islam yang tidak ke kanan, Islam yang tidak ke kiri. Kalau sekarang kan banyak itu istilah-istilah orang Islam aneh-aneh. Ada orang Islam yang terlalu keras sehingga kemudian disebut sebagai Islam radikal. Saya bilang gak ada Islam radikal. Islam itu cuma satu, rahmatan lil alamin. Dan orang NU mengusung Islam Nusantara karena Islam Nusantara itu merupakan aplikasi dari Islam rahmatan lil alamin. Gak ada istilah Islam keras. Maka setiap kali ada bilang Islam radikal, saya bilang Anda salah. Dan Nahdlatul Ulama mengajarkan Islam yang tengah-tengah. Demikian juga posisi kita di dalam bernegara. Islam yang tengah-tengah. Orang NU gak perlu marah, gak dikasih jatah menteri agama. Dan sekarang terbukti, baru beberapa bulan menteri agama tidak dipegang orang NU, sudah amburadul, gak karu-karuan. Coba, awal menjabat jadi menteri agama, orang pakai cadar dicurigai, orang pakai jenggot dicurigai, orang celana cingkrang dicurigai, padahal belum tentu mereka radikal. Ini yang jelas radikal, yang jelas tidak cinta dengan negara, paspornya dibakar, melawan negara, namanya apa Bu? ISIS. Palah mau dikembalikan ke Indonesia, mau dikasih pekerjaan. Ini enak amat. Jadi teroris dulu, kemudian dikasih pekerjaan. Apa awakmu kira mikir to Pak Menteri? Ning Sumawono iki cah nganggur akeh. Ora duwe pekerjaan. Betul? Ini jelas melawan negara. ISIS jelas menentang negara, paspornya dibakar. Mereka mengatakan Indonesia itu tauhid. Kok malah mau dikembalikan? Kalau ibu-ibu di sini saya lihat juga ISIS. Ikut sana, ikut sini. Kalau saya juga ISIS. Ikatan suami istri satu. Nambah? Yang jawab iya itu pasti janda. Rame-ramenya virus corona ternyata di Sumawono juga banyak corona. Apa itu komunitas rondo mempesona? Iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Islam wasaton yang Nahdlatul Ulama kembangkan itu yang tengah-tengah, Islam yang moderat. Islam yang tidak mengajarkan kekerasan. Islam yang tidak mengajarkan sifat pemarah, tapi Islam yang ramah dan menyenangkan. Itulah Islamnya Nahdlatul Ulama. Milo sing slow-slow ae li, aja terlalu galak. Los, ra rewel. Jadi kita los-los saja. Waktune ngaji ya ngaji, waktune nyawah ya nyawah. Waktune macul, macul. Selawatan, selawatan. Dadi lurah, dadi lurah. Ngelonte matane ngelonte mohalah cuma cedak bandungan ya apal wong aku kiai ini lonte kok wong aku mbiyen ngaji ning perlontean sing ngancani mantan lurah kok. Aku ngaji mantan lurahin delik-delik. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah Islam yang wasaton. Jadi mohon maaf, Islame wong NU itu slow. Napa Bu? Slow, woles. Menyenangkan. Saya pernah ditanya sama beberapa wartawan, Gus Miftah, kenapa sih kalau Anda pengajian itu dibuat menyenangkan dan menggembirakan? Saya mau tanya, orang yang datang ke dunia malam, ke klub malam, ke tempat prostitusi, ke tempat hiburan, itu orang susah apa orang senang? Orang susah. Wong susah golek seneng. Lah wis seneng ora mungkin mlebu ning nggon hiburan. Kuwi wong susah golek seneng. Mergo susah golek seneng di tempat hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena selama ini orang-orang itu tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian Gus Miftah dibuat menyenangkan? Karena lebih baik orang mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Lah pengajian wis nyenengke, ora mungkin dolan-dolan ning Bandungan. Wis melu pengajian wae. Nggih napa mboten, Bu? Wong pengajian kok digawe susah, apa-apa diharam-haramke, dibit-abitake. Wis ning omah tandur ora panen, anake SPP urung bayar, sing lanang berarti kapyok karo bojone. Pengajian kok digawe susah. Mila lak cara wong NU, pengajian aja digawe susah tapi digawe bunga. Aja marah-marah tapi sing ramah. Yang menyenangkan bukan yang menakutkan. Lak wis seneng, Pak. Jajal. Ning lapangan tanpa kloso, tungkae slonjorke dilakoni, Pak. Ya Allah, nembe iki pengajian ning arep dhewe tungkae slonjorke seragam mila. Malah kaya wong baris tungkakmu yuyu. Menjijikkan. Nyuwante kok wong semawono ya pengajian tungkae nyoh. Padahal wonten kitab Ta'limul Muta'allim fi Ta'dhimil Ilmi wa Ahli niku napa salah siji syarat wong ngaji, hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Matane, matane. Jiji. Jenengan asam urat. Oh, asam urat to Mbah niku, Mbah opo. Lho si Mbah sing sepuhe lungguhe demes ngene iki lho. Jan jenggote wah kaya. Demes. Masa sing nomo nyelonjorke tungkak. Napa asam urat? Nggih. Kula tambani purun. Mungkin jenengan kondur patos gula batu nggih. Nggih. Carane pripun gulane diweneke asame watune nggih nutuki urate insyaallah mari. Dijamin remuk. Maka disinilah kemudian dibutuhkan pemahaman Islam yang benar. Saya kemarin pengajian di Solo meneguhkan NKRI bersama Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, saya bilang, Pak Ganjar, saya matur ya, kenapa Gus? Salah milih pengajian, mohon maaf. Orang yang salah milih pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Coba Anda pahami, saya ulangi. Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Orang-orang yang salah pergaulan di dunia malam, di tempat prostitusi, anak-anak dunia malam, itu saya nasihati bisa, Bu. Ratusan anak yang keluar dari dunia malam, ratusan anak yang dahulunya begenggek, PSK, lonte, ketika pengajian mereka bisa keluar dari tempat itu dan akhirnya bertobat. Polisi belum tentu bisa. Ora iso. Apa meneh lah polisi ngacengan. Ora iso niku, Pak, ora iso. Ora iso. Apa saya ke mbatin jancuk iki. Gak mungkin bisa. Tapi atas pendekatan yang saya lakukan, saya masuk kepada mereka dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, bisa untuk dinasihati. Tapi kalau orang salah milih pengajian, ini susah untuk dinasihati, Pak. Siapa orang yang salah milih pengajian itu? Orang yang salah milih guru. Maka saya bilang, Ibu, baju boleh baru, mobil boleh baru, jilbab boleh baru, jam tangan boleh baru, bedak boleh baru, tapi jangan pernah ikutan organisasi yang baru, jangan pernah ikut guru-guru yang baru. Hati-hati, harus jelas identitas ahlusunnahnya. Maka sekarang kemudian ahlusunnah ini diserang melalui NO-nya. Gak penting NO-NO-an, yang penting ahlusunnah. Orang yang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting ahlusunnah, saya pastikan itu pasti orang Wahabi. Kenapa? Arab Saudi itu dulunya ahlusunnah, Pak. Tapi gara-gara gak ada organisasi yang membentenginya, akhirnya sekarang Arab Saudi dikuasai oleh Wahabi. Dulu di sana ada tahlilan, sekarang hilang. Dulu di sana banyak solawatan, sekarang hilang. Dulu di sana banyak manakiban, hilang. Kenapa? Karena enggak ada organisasi yang membentenginya. Sementara di Indonesia, kenapa Ahlus Sunnah bisa berkembang dengan luar biasa? Karena dijaga keberlangsungannya oleh Nahdlatul Ulama. Maka hati-hati orang-orang yang bilang enggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Orang-orang mengatakan apa? Alah, itu enggak ada dasarnya. Maka mereka bilang, solawat boleh, solawatan enggak boleh. Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Enggak bisa membedakan antara tahlil dengan tahlilan. Apa bedanya tahlil dengan tahlilan? Beda. Tahlil niku dereng diwaca. Lak wis diwaca jenenge tahlilan. Solawat niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge solawatan. Yasin belum dibaca, sudah dibaca namanya yasinan. Mosok mung gara-garaan ra oleh. Kan bahaya, sarung oleh. Sarungan ya gondal gandul. Kotang oleh. Kotangan yo kewer-kewer. Dan pola pikir seperti ini sekarang banyak di Indonesia. Makanya amalia-amalia ahli sunnah mencoba dikesampingkan. Padahal orang-orang seperti ini nyuwun sewu, seperti yang Anda lihat di media sosial, senengane didik-didik kisruh, demo. Rumangsa dinyak didik, demo. Kiai ini dinyek, demo. Rumangsa nabi ini dinyek, demo. Saya saran, saya tekankan, enggak ada kiai NU yang berani menghina Kanjeng Nabi. Karena yang paling semangat melakukan perayaan peringatan Maulid adalah Nahdlatul Ulama. Kalau kemudian ada kiai salah dan minta maaf, selesai. Enggak usah kemudian malah demo-demo kemana-mana. Ya Allah. Aksi bela nabi, demo. Aksi bela tauhid, demo. Bela negara, demo. Kalau kita enggak penting. Aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, selawatan. Aksi bela ulama, manakiban. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila janda, ya lamaran. Bila banser rabi ya karo rondo. Bila rabi karo rondo, ibarat numpak jaran rap lu mau ajari melayu dewe. Serantal. Janda semakin di depan. Janda naik daun matamu. Allah, luar biasa ini Fatayat akur dengan muslimat. Masya Allah, alhamdulillah. Fatayat hari ini muslimat masa depan, betul? Maka saya bisa membedakan bedanya Fatayat dengan muslimat. Kalau Fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem. Fresh care. Lak Fatayat itu segini di silo. Silo. Lak muslimat ya selonjor. Gini samurat. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka hari ini saya akan menerangkan dua amanat Nahdlatul Ulama. Kenapa NU itu didirikan? Karena ini hari lahir NU, betul Pak Nggih? NU Sumawana luar biasa. Yuk kita selawatan dulu sebelum saya menerangkan dua amanat Nahdlatul Ulama. Sing selawatan bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Nanti bojo sak kelele urip kok mung nguyuh tok. Jomblo, jomblo. Tuku bawang klerum rico wis kebacut sayang mung dianggap kanca. Ngenes, ngenes. Sak. Cintamu seperti G30 SPKI, maksudnya penuh dengan pengkhianatan. Oh, ibu-ibu pengen lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Baru dibuat ya. Nopo? Lagu baru ini nopo? Pamer bojo? Cidro kartonya nomor do janji kok gaul banget lagi, kenapa bu? Apa? Sambal terasi. Ya Allah, kiai ini ganteng sambal terasi. Jiji, wiki kabeh mau jaluk, wiki ngundang kiai apa Didi Kempot? Didi Kempot rasa melaku. Didi Kempot rasa melaku. Kekeselen, bareng lewati saya buku toh. Salam ala Nabi Muhammad. Ya lagu ni wong NU di sini yo. Ya, sembung oleh bu antar muka muka rezekine. Amin. Sing jumblo ndang rabi. Sing rabi ndang nambah. Sing ngongkon sopo urung mulai kok tangtung tangtung. Gue kira saya terlalu semangat. Amplopmu tipis. Oh sambatan toh. Oh alah. Pokoknya ngaji hari ini pasalnya undang-undangnya satu, padamu negeri kami berbakti. Termasuk Gus Miftah matamu. Kula mulih riyen nggih. Shalu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala mada salli walali walas iki ana piano, ana gamelan. Kok semu tabuh drame tok iki goblok, goblok. Sing modern titik ngono lho. Malah mung ketuprak, ketuprak, ketuprak, ketuprak. Iki wae pianone wae karo iki. Kowe meneng dhisik, tajar ya Adroy. Malah mung drum siji. Aku yo ngerti kok. Ku yo ngono tukang biola, kacamatane ireng kaya tukang las. Podo matamu mau. Sama nombahane niku alat musik sing paling pelit niku biola. Wong paling pelit niku. Lah piye digesek dhewe rungokke dhewe. Goblok, goblok. Ayo ulangi. Eh, Mbak vokalis, meneng kok dhisik. Dicekel mike. Aku ngerti kowe rondo apa gadis didelok sangka carane nyekel mic aku ngerti. Kowe piye? Oh. Lah gadis ki ngene iki ya ta. Rondo. Salu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim. Well, I Allah Allah salli wa sallim da iman alahmada musik terakhir sekali lagi yang lebih bersemangat untuk Indonesia. Salli wa sallim da iman alamada. Salli wa sallim da iman alamada. Wal ali wal ashab iman alamada. Wal tepuk tangan untuk Sumawono. Simbae gaule. Wis tuwa sing nganggo HP karo ngene-ngene. Ono kuwi Pak Kaposek. Pas apa jenenge iki? Wiono, Pandan Ramil siapa? Nur Rofiq. Dan Ramil, dan Dim, dan Rem, kalau saya dan Cuk Jaran. Dancuk itu komandan pucuk. Cangkeme ngopo ya? Mesti rondo kae. Lah guyune ngebas kok ana. Banser luar biasa. Makane ibu-ibu punya anak, nikahkan anakmu dengan banser. Doakan ya, doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yu doa yu terus doa. Sing semua para bangkong badan buaya, wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Hidup banser. Aku sesuk mlebu surga sing awal banser. Banser iki lak tugase survei lokasi. Dadi sak durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Yo kan nutup surga, nutup pintu. Ya Allah, shalli ala Nabi Muhammad. Mari santai wae lak banjir iki yakin lho, kowe mesti entuk bojo. Amin. Ingatlah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Ibu bapak rahimakumullah. Ada dua amanat kenapa Nahdlatul Ulama itu didirikan? Mohon ibu-ibu muslimat, fatayat, banom-banu menu, bansor, ansor, bansor, banser, ansor, IPPNU, semuanya memahami ini. Oke, IPPNU kayak. Oh, dasar kimcil. IPPN tak kandani lo, rungokno, tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi jangan murahan. Iya. Dijogo. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili kergane 500-an kok. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Korban janji matamu. Hati-hati wong lanang iki codot tak kandani. Termasuk aku matamu. Ngawur. Aku yo mbahe codot. Dijogo ya, Nduk ya. Tenan kuwi modele codot-codot niki apa? Ciyu yo ciyu, vodka yo vodka, jarene I love you kok meninggalkan luka. Iya. Yeah. Tak kandhani, perempuan itu suci seperti sajadah. Saya ulangi, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa seperti sajadah? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya. Ngono. Malah kowe galau. Pecah ketitik, ala ketara, wis kebaca tak bribik malah ditikung karo kanca. Loro. Los ra remel. Kuwi ban rungokne iki, rungokne ra. Kowe di bojo urung kowe? Urung. Wis. Lah rupa kaya ngene kok ya payu ya. Kowe kudune iki kuwi belajar cah iki rupane eleke payu kok. Mosok kowe sing ganteng ra payu. Terus biasanya lah elek ini biasanya malah bojone remuk. Ya es buka-buka mulai bojomu matang meneh. Kembar 15. Dua amanah Nahdlatul Ulama didirikan. Yang pertama, amanah keagamaan. Yang kedua, amanah kebangsaan. Amanah keagamaan. Apa amanahnya? Menyebarluaskan faham ahlus sunnah wal jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Dijogo. Kula niku duwe siire Wali Songo. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama do dianggep. Oh, ora nyambung blas iki. Kowe ora dong ngono kuwi. Pengen selawatan niku. Kowe iki ngatur-ngatur aku amplope ora jelas. Kowe iso ngiringi ra le? Melodine wae. Ya, ya. Wae, wae, wae. Kowe menengo dhisik. Vokalise ngewangi aku. Ngayal tak lamar kapok. Lagune urung kok wis nyanyi dhisik iki lho, yo ngenteni kok. Niki ben jenengan tambah mantap karo amalia ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Mbak-mbak vokalis satu ngake muga-muga oleh bojo kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Masa ya jenggote gondrong ya berarti mbak iki. Mbak Sinten namine? Mbak Marudin. Mbak Rudin. Muga-muga Mbak Rudin panjang umur. Wong sak donya mati jenengan urip dhewe ya. Duda, cie duda. Mbah, umpama Mbah, lah kon milih cah papat kuwi jenengan milih sing pundi, Mbah? Mbak Rudin jawabnya apa? Milih kabeh, ya Allah. Dulu istrinya berapa, Mbah? Oh, satu. Santai mawon, Mbah. Lah Mbak-mbak ini kok ora gelem santai mawon. Cinta ditolak sarkem masih buka, Mbah. Do elingo iki jamane wis. Iso mung tuwa. Aja dhuwur-dhuwur le. Aku poso ya. Rana suguhan pada panitiane makrifat yang ngerti laku poso. Wis ketemu kuncine. Lah bojo galak ngerti kuncine ra? Oh, lah bojo galak kuncine ojo de salah. Tawakalan sabar. Bojo galak. Yo, sarang-sarang niki lagune Wali Songo. Niki juara kula nyanyike soalé angel lagune. Muga-muga kula panjenengan sami termasuk pendereke Wali Songo. Amin. Aja dhuwur-dhuwur, Bro. Do elingong iki jamane wis tuwong. ajarane Wali Songo sing ra kersa aja nyocot aja ngina sareng-sareng Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad. Se kok lagumu karo musike ra padha to? Ketoke musik e ngalor kok nyanyine ngidul to. Oh, musik e sing kleru kae, sing nyanyike cangkeme jamaah kae, musik e sing kleru. Rungokno dhisik to kupingmu. Wah, kuwi sapa iku gaul rambuté kuwi? Wah, wetengmu lho. Jiji. Pacar, Gus. Ajarané Wali Songo werna-werna. No. Dikir talil kirim donga lakon nono maca Quran lan selawat kulina no ziarah kubur aja nganti Laleno Allahumma salli wa sallim ada dama fi ilmillah tuan apa dereng? Pun. Ciri-ciri negara zaman tuan niku gampang. Kok ana wong wedok wis wani banget karo sing lanang niku berarti zamane wis tuwa. Alah, senajan to Pak Kaposek, Pak Dan Ramil. Ning kantor galak kaya ngopo? Heh, heh, heh. Ning omah ketemu bojone, ki mbok tenan. Ora mungkin wong lanang iki iso menang debat karo wong wedok, apa ora? Ora ana. Wong lanang iso menang debat karo wong wedok ampuh, drewe wis luar biasa. Ah ta? mantan lurah wae gede kaya ngono ketemu bojone padha wae. Serai sapa-apa. Tapi santai mawon, lah wong lanang iki bojone galak, insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Ngapa wong lanang sing bojone galak sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah? Soale selama di dunia sudah sangat tersiksa katanya. Wong wedok sing gualak iki ciri-cirine siji, jilbabe ijo. Iki mesti. Sing jilbabe putih insyaallah luweh parah. Apa meneh jenggote putih? Mbak rutin, kita kan milih salah si papat rapopo kaya kuat-kuat toh mbak. Amanah Nahdlatul Ulama mensyaratkan kepada kita untuk menjaga keberlangsungan amaliyah ahlus sunnah bongso tahlil dan lain sebagainya. Ibu kula kok mikir ngeten nggih, masjid kampung kok nggak ada amaliyah ahlus sunnah niku biasanya sepi nyenyet nggih napa mboten? Lah cara wong NU niku lak napa-napa regeng, Pak. Lah piye ora? Baradan puji-pujian. Wah, regeng kampung iki. Nggih napa mboten? Aku tau dinyek karo kancaku Muhammadiyah. Halah wong NU kurang gawean kok, Gus. Ngopo? Baradan kok puji-pujian. Mekah Madinah baradan rono puji-pujian kok. Ngopo ning Sumawana ana ono puji-pujian? Tak jawab beda. Bedane apa? Ya beda. Mekah Madinah urung adan, masjide wis kebak. Lah ning Sumawana, ya Allah. Sing pujian cangkeme nganti ndoweh ya ora mangkat-mangkat. Apa meneh sing pujian Bapak Rutin. Astagfirullahal ngadim. Astagfirullahal ngadim. Innallaha kapurur rakim. Subuh-subuh musim madem pujiane kaya ngono. Sampai komat ora ana senteko belas. Akhire Bapak Rutin adan dhewe, pujian dhewe, komat dhewe. Salat dhewe. Ngerti salat dhewe, Bapak Rutin action. Tengok ke belakang sambil mengatakan sawu subuh waqum bis shalah. Luruskan dan rapatkan shofnya di dalam salat. Imame stres tak. Aku lo tahu kok ning Jakarta niku sing pujian yo wong tuwa kaya Mbah Barudin ngoten iki. Malah katanya wong ngapak. Diterjemahke nganggo bahasa ngapak kok ra kepenak belas ya. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura. Sekatai dosa inyong lan dosani bapak biyong inyong. Lamu nginyang nginyong nginyang nginyong sing mangkat sopo diancuk ya ngono. Akhirnya tenan Pak, sampai subuh komat rono jamaah iblas Bu. Delah jamaah ya kula dhewe imam iki gua ya mbok yo ngongkon kula kon komat ora dikomati dhewe. Dadi adan dhewe pujian dhewe komati dhewe imami dhewe makmume kula dhewe. Sahu sufu fakum fi shalah ta jab samina aku yo ngono ta wong ora ana kancane kon ngluruske goblok ya aku. Sing aneh meneh Mbah, santri kula wingi ra gelem Jumatan gara-gara imame galak. Dadi bocah kula niku mulih. Halakane kowe ngopo? Wancine komat malah mulih. Lah imame galak e, Mbah. Galak ku piye? Wau sak derenge salat imame nengok mburi. Terus ngendikan sing go HP pateni. Aku lah mulih kula go HP cek aku. Daripada kula dipateni aku. Sing dipateni iki dudu wonge ya, HP-ne goblok kok kowe iki aku ngono. Ah bahasane ngoten kok sing go HP pateni ngono. Kula ibu-ibu lak ngomongi sing hati-hati. Kaya tangga kula pamit kerja ning Jakarta ning mbokne, ning Jakarta ra entuk apa-apa. Ternyata sing salah cangkeme mbokne. Anake pamit, Bu, kula jeng mangkat ning Jakarta mang dongake. Heeh, tak dongake muga-muga ning Jakarta ra ono apa-apa. Ya Allah. ya ora ana apa-apa tenan. Akhire wonge stres mulih ning Purworejo gawe kerajaan keraton asu sejagat. Wong stres. Pekok Kanjeng Toto. Oh, lah Mbah Barudin dadi raja pantes nih, Raja Singa. Niki lak cara pusaka no Mbah Barudin iki jenenge KSM, Kiai Senggol Modot. Simbah yaswane pinten, Mbah? 86. Ya Allah. Ora mati-mati ya luar biasa. Dongake kula kaya jenengan, Mbah nggih. Rahasiane napa, Mbah? Kok awet-awet, Mbah? Rahasiane napa? Sing didahar napa, Mbah? Keuntune utuh iki lho, ya Allah. Dahar daging minto kita sik seget, Mbah. Ya Allah, berarti ngajengan iki medhus sing ngene ya. Walu 6 lho, Bro. Sapa, Jal? Luar biasa niki. Anake pinten, Mbah? Oh, anak bojomu. Lha jane kula nyebai to iki. Anake pira, Mbah? Aku ra manak. Sumpah stres aku. Moga-moga Mbah Barudin mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar maghrib. Semoga-moga umurku kaya Mbah Barudin lah. Amin. Mbah Singo nggih. Wah, luar biasa. Lah wong tak tawani papat sing dikabeh kok nduk piye. Persoalane Mbah, bocah-bocah niku kali Simbah niku beda pemikiran. Simbah mikir niku, niku mikir aku. Iya. Kula niku yakin nggih, karena Amalia Ahlussunnah niku nyenyet tenan, Pak. Baradan ana puji-pujian, bar salat neng-nengan. Lho, iya toh? Lah wong ra cara Ahlussunnah, bar salat niku lak neng-nengan toh? Bahkan kula niku pernah kok teng masjid UGM niku, wong ra duong niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah biasane awake dhewe wong enon apa, Mbah? Salaman. Tangan kula ditample, Pak. Haram. Ya Allah, cangkeme atos men aku. Geke mbiyen mbokne nguntale watu aku. Rampung Jumatan kula ditakoni karo jamaah. Gus, wau napa kok tangane ditample? Jarene salaman bar salat hukume haram. Oh ngono. Sajanjane angsal napa mboten to, Gus, salaman bar salat? Tak jawab, entuk. Enten hadise ana rawahu Tirmizi mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahum qabla ayatafarraqa. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan. Jabat tangan, Mbah. Apa nih? Lah sing suwe ngajiku kepiye? Kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai tangannya terlepas. Jajal. Boleh. Orang sekarang hari ini aneh. Bar salat salaman jarene haram ra ono dalile. Tapi lah bar salat buka HP entuk. Kan goblok. Lah yo luwe HP bar salat salaman daripada bar salat buka HP. Yang enggak boleh itu salaman di dalam salat. Aku salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ardin teko. Monggo, Mbah. Ha ngene iki ra oleh. Salaman wae. Iya, tukang pijet Bono. Asal. Enggak ada amalia Ahlussunnah yang tidak ada dasarnya. Ayo hartakan apa kowe? Orang manakipan tahlilan selawatan kabeh ana dasare. Layak untuk kaum menyadkurun Allah Azza wa Jal illa hafadhumul malaika. Tidaklah sebuah kaum berkumpul berzikir menyebut asma Allah. Lah kaum niku wong kathah napa wong titik? Wong akeh, berarti ngumpul bareng ngoten iki maca tahlil bareng-bareng angsal napa mboten? Angsal. Semuanya ada dasarnya. Siapa bilang enggak ada dasarnya? Ono kabeh. Kenapa kemudian NO selalu digiring, digoreng, amalie ra ono? Itulah cara mereka menghancurkan Indonesia. Cara mereka menghancurkan Indonesia napa? Dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Cara menghancurkan Nahdlatul Ulama bagaimana? Membuat orang NU tidak bangga dengan amaliyahnya. Mila kula bangga kali tahlilan. Nggih napa mboten, Bu? La ana wong mati ra ana tahlilan. Kuwi nyenyet tak kandhani. Nggih napa mboten? Nggih. Kula takoni, lek wong mati niku didongake apa ngerti, Gus? Ngerti kok. Buktine napa? Awake dhewe liwat kuburan mawon niku disunahke uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira salamin jenengan dijawab napa mboten? Dijawab. Soale nuwun sewu jawab salam hukume wajib. Tapi kok kula mboten krungu, Gus? Yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam Bapak Rudin. Kok jenengan ra nyusul-nyusul? Tapi ingat, walaupun jawab salam hukume wajib, ana salam sing ra kena dijawab. Salame sinten? Salamnya imam di dalam salat. Engko Mbah Barutin ngimami salat mau jawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbah. Amanat keagamaan. Nomor 2, ini tugas TNI Polri. Apa? Amanat kebangsaan. NU mengamanatkan kepada kita soal kebangsaan, menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ngono cah, wis rasa melu-melu sing aneh-aneh. Tugasnya awake dhewe memastikan keberlangsungan bangsa Indonesia. Maka ketika ada orang banyak orang NU mengatakan, oh Pak Presiden Jokowi kurang ajar, Menteri Agama gak dikasih orang NU. Saya bilang, santai saja. NU itu lebih besar daripada Menteri Agama. Duwe Menteri Agama ngaji, dan duwe Menteri Agama tetap ngaji. Ingat, orang NU itu tidak mengabdi kepada pribadi presiden, tetapi mengabdi kepada NKRI. Karena presiden bisa berganti, NKRI harga mati. Dijawab ra meneng ya. Aku bengok-bengok. Ya Rabbi bil Mustafa balik makor sidana wa fir lana ma mado ya wasi al karobi huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minar awalin muka. Sekali lagi terakhir untuk Nahdlatul Ulama. Rutin bengok ho a ho. Pertanyaannya, kenapa dua amanat ini harus kita pegang, harus kita lestarikan? Karena ulama memerintahkan kepada kita al muhafadzatu alal qadimi shalih wal aqdu bil jadidil aslah. Baik amanat keagamaan maupun amanat kebangsaan harus dijaga oleh Nahdlatul Ulama, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Bon jam setengah itu pengajian dianggap selesai. Kan aku capek. Los matam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir sore hari ini, ya Allah, Engkau berikan kepada kami kehidupan yang istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Siapapun yang hadir hari ini, ya Allah, Engkau tambahkan rizqi amal dan ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Siapapun yang hadir, ya Allah, Engkau mudahkan langkah kaki kami ziarah Makkah Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau berikan beribu-ribu kekuatan. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Semua yang hadir, Engkau berikan beribu-ribu keberkahan. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau berikan beribu-ribu kemuliaan. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Semua yang hadir ya Allah, Engkau jadikan golongan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Semua yang hadir ya Allah, tatkala kembali kepadamu, jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.